بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعدو، berkaitan dengan contoh yang sempat saya singgung sedikit, yaitu membuka donasi, kemudian apa, melakukan masak sendiri. Ini perlu kita rinci. Kalau kemudian masak sendiri tanpa mengambil keuntungan, tidak masalah. Nah, karena berarti dia posisinya adalah sebagai wakil dari orang yang bersedekah, dia tasarufkan sedekah tadi, kemudian apa, dalam bentuk masakan, kemudian disedekahkan, diberikan kepada yang berhak. Itu sebagaimana kita beli bahan-bahan makanan, kemudian kita masak, kita sedekahkan. Yang seperti ini tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang ingin menjual masakannya, tapi kemudian untuk melariskan masakannya, dia menawarkan dalam bentuk apa? Mewakili orang lain bersedekah. Nah, dalam keadaan ini berarti dia dalam dua posisi. Orang yang berjualan makanannya, kemudian juga apa? Sebagai wakil dari orang bersedekah, menjadi pembeli, membeli makanannya sendiri. Nah, disinilah potensi apa? Keuntungan yang samar, yang disembunyikan, yang tidak jelas berapa keuntungannya. Maka ini menurut saya pribadi tidak boleh. Kecuali dia apa? Jelas-jelas mengatakan, saya jual makanan A, B, C dengan harga sekian. Jelas. Kemudian dia menawarkan pelayanan tambahan. Apa? Menyalurkan langsung kepada yang berhak. Maka transaksi dia dengan orang yang bersedekah adalah jual beli. Orang yang bersedekah sebagai pembeli, dia penjual. Kemudian dia menambahkan pelayanan, yaitu memberikan sedekah. Pertanyaan kedua tentang pre-order. Perlu dipahami, pre-order atau pemesanan adalah bukan akad jual beli. Sehingga kalau orang yang menerima pesanan mengikat pembelinya dengan DP, maka ini apa? Hutang dengan hutang. Itu jenis jual beli yang tidak boleh, yang nanti akan kita bahas. Atau dia mewajibkan pembelinya untuk harus membeli barang yang dia pesan. Ini juga tidak boleh. Karena hakikatnya apa? Transaksi jual beli belum terjadi. Wallahu a'lam.